adek-adek. Sekarang Cing Min mau jadi kodok. Dengar ya. Sang Bango. Sang Bango. Kenapa lo telak belok? Sang Bango ngau ngau. Sang Bango. Kenapa lo telak belok? Mengkenye aye aye telak belok. Sang kodok kerak kerok. Mengkenye aye aye telak belok. Sang kodok kerak kerok. Sang kodok sang kodok. Kenapa lo kerak kerok? Sang kodok sang kodok. Kenapa lo kerak kerok? Mengkenye aye aye kerak kerok. Orang-orang pada ngorok. Mengkenye aye aye kerak kerok. Orang-orang pada ngorok. Rock and roll.